قدير. هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن والله بما تعملون بصير. خلق السماوات والأرض بالحق وصوركم فأحسن صوركم وإليه المصير. يعلم ما في السماوات والأرض ويعلم ما تسرون وما تعلنون والله عليم بذات الصدور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد فالحمد لله. Tiada henti-hentinya kita memanjatkan puji dan syukur kita kehadirat Allah Jalla wa'ala yang telah berfirman, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kaffar. Dan kalaulah kalian ingin menghitung-hitung akan nikmat Allah atas kalian, la tuhsuha, niscaya kalian tidak akan mampu menghitungnya. Innal insana ladzalumun kaffar, sesungguhnya manusia itu pelaku kezaliman dan kekufuran. Salawat beriring salam tak lupa pula kita sanjung sajikan kepada Nabi besar kita, keluarga dan segenap sahabat-sahabat beliau yang telah bersabda, may yuridillahu bihi khairan yufaqihhu fid-din. Barang siapa yang Allah inginkan kebaikan baginya, maka Allah akan fahamkan ia tentang agamanya. Para pemirsa, ibu bapa, saudara dan saudari, ikhwanil kiram wa akhwati al-karimat yang ana cintai dan hormati, rahiman ya Allah wa iyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita membahas kitab Aqidatu Ahli Sunnati wal Jamaah karya Syekh Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah wa askanahu fasiha jannatih. Dan kita masih pada ayat-ayat yang berbicara tentang iman kepada Allah Jalla wa'ala. Setelah sebelumnya kita mempelajari dan membahas rukun-rukun iman kepada Allah Jalla wa'ala. Baik, berikut ini beliau menyebutkan, wa nu'minu bi anna lahu mulkas samawati wal ard. Dan kita harus beriman, harus yakin, harus membenarkan bahwa kerajaan langit-langit dan bumi adalah milik Allah Jalla wa'ala semata. Allah Jalla wa'ala berfirman di dalam surat Syura ayat 49, yakhluqu ma yasha'u yahbu liman yasha'u inathan wa yahbu liman yasha'u dhukur aw yuzawijuhum dhukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u 'aqiba innahu 'ala kulli shay'in innahu 'alimun qadir. Yakhluqu ma yasha. Allah Jalla wa Ala menciptakan apa yang Ia kehendaki, yang berakal maupun yang tidak berakal. Yakhluqu ma yasha. Allah Jalla wa Ala menciptakan apa saja yang Allah kehendaki. Yahabu liman yasha'u inathan wa yahabu liman yasha'u dhukur. Ialah yang menganugerahkan anak perempuan bagi siapa yang Ia kehendaki, walaupun orang tersebut sedang menginginkan anak laki-laki atau memang dia sedang menanti anak perempuan. Wa yahabu liman yasha'u dhukur, dan ialah yang menganugerahkan laki-laki kepada siapa yang Ia kehendaki pula. Au yuzawwijuhum dhukrana wa inatha, ialah yang menikahkan lelaki dan wanita. Wa yaj'alu may yasha'u 'aqiba, dan ia pula yang menjadikan orang yang Ia kehendaki menjadi 'aqima, menjadi mandul. Tidak melahirkan anak laki-laki dan tidak pula melahirkan anak perempuan. Nah. Innahu 'alimun qadir, sesungguhnya Allah Jalla wa Ala Maha mengetahui lagi Maha kuasa. Baik, ikhwanul karam wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyakum wa baraka fikum. Karena kita di pembahasan matan akidah yang tipis ini, kita berusaha untuk fokus kepada fahmul kitab dan faedah-faedah inti yang berkaitan dengan inti pembahasan. Baik, jamaah dimuliakan Allah. Ayat ini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullahu taala di sini setelah sebelumnya beliau menerangkan kepada kita rukun iman kepada Allah. Bahwa rukun iman kepada Allah ada tiga, itu mengimani rububiyahnya Allah. Yang kedua, mengimani uluhiyahnya Allah. Dan yang ketiga, mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allahu Jalla wa'ala. Dan seseorang tidak dikatakan telah mengimani rububiyahnya Allah kecuali dia telah membenarkan tiga hal. Membenarkan tiga hal tentang Allah. Bahwa Allah Al-Khaliq, Allah Al-Mudabbir, dan Allah Al-Malik. Demikian pula seseorang belum dikatakan mengesakan Allahu Jalla wa'ala dalam uluhiyahnya apabila ia masih memalingkan ibadah kepada selain Allahu Jalla wa'ala atau menyekutukannya dalam suatu ibadah. Sebagaimana seseorang belum dikatakan beriman akan nama-nama dan sifat-sifat Allahu Jalla wa'ala sampai ia meyakini apa yang Allah beritakan untuk dirinya dari nama dan sifat di dalam Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang sahih sebagai sifat yang hakiki bagi Allah Jalla wa'ala yang sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Maka ayat ini menerangkan kepada kita tentang rububiyahnya Allah Jalla wa'ala, bahwa semua yang ada di langit dan di bumi itu adalah kerajaan Allah Jalla wa'ala. Tidak ada yang lepas dari kehendak dan pengaturan Allah Jalla wa'ala. Sebagai contoh di dalam ayat ini Allah menyebutkan yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apa saja yang dia kehendaki. Mungkin sebagai faedah nahu, di sini Allah Jalla wa'ala menyebutkan ma, padahal konteks ayat tentang sedang berbicara tentang aqil, ya, tentang yang berakal. Ada yang diberikan anak laki-laki, ada yang diberikan anak perempuan, ada yang dinikahkan, ya, dan ada yang mandul, aqima. Di sini ada faedah nahwiyah dari Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Kata beliau, ma yuqal innaha lighairi aqil. Ma annana nara fil makhluqat ma huwa aqil. فلماذا عبر بما أدل على غير العاقل عما يشمل العاقل وغيره عما يشمل العاقل وغيره قالوا لأن غير العاقل أكثر من العاقل وهذا صحيح لأن هناك أجسام كثيرة غير عاقلة وهناك صفات في العاقل مخلوقة لله والصفات نفسها توصف بغير العقل فصار الآن غير العاقل أكثر بكثير من العاقل لأن العاقل فيه الصفات وهي غير عاقلة. Kenapa kalimat ma sering digunakan untuk yang aqil atau pada konteks yang sedang membahas tentang aqil, padahal ma penggunaan asalnya untuk kata yang tidak berakal. Nah, maka sebagian mereka menjawab bahwa kata yang ghairul aqil itu lebih banyak sebabnya karena kata yang ghairul aqil yang tidak berakal lebih banyak daripada kata yang berakal. Kata Syekh, ini benar. Ya, bahkan ya, kata-kata yang aqil ya, padanya terdapat hal-hal yang tidak aqilah. Contohnya sifat yang ada pada aqil, kepalanya disebut dengan ma bukan dengan man. Ya, tangan ya, yang ada padanya disebut dengan ma bukan dengan man, ya. Maka kata-kata yang ghairu aqil itu jauh lebih banyak daripada kata yang aqil. Oleh karena ini, kata Syekh, kita menjadi tahu kenapa Allah Jalla wa'ala menggunakan kalimat ma atau Al-Quran menggunakan kalimat ma pada firmannya, fankihu ma tabalakum minan nisa. Nikahilah oleh kalian ma tabalakum. Ya, apa yang baik untuk kalian minan nisa. Bukan berarti an-nisa ghairu aqilah. Karena Allah menggunakan ma. Ya. Jadi Allah tidak menggunakan man taba. Ya. Kenapa demikian? Li'annahu laysal maqsud 'ainal mar'ah. Kan ini maksud oleh Allah di sini bukanlah wanita itu sendiri, Tetapi yang Allah maksud adalah sifatuha, sifat-sifat wanita, ma taba minan nisa. Nah, baik, ini sekadar faedah nahwiyah. Baik, di dalam ayat ini kita mendapatkan beberapa pelajaran bahwa Allah Jalla wa'ala lah yang menentukan lelaki atau wanita dari keturunan kita. Dia pula yang menentukan siapa di antara hamba-hambanya yang menikah dan mana yang tidak menikah, dan siapa yang setelah menikah menjadi mandul. Nah, bahkan di dalam ayat ini Allah Jalla wa'ala ketika menyebutkan anak keturunan, Allah sebutkan anak perempuan terlebih dahulu daripada sebelum Allah menyebutkan anak laki-laki. Ialah yang menganugerahkan anak perempuan untuk siapa yang ia kehendaki, dan menganugerahkan anak laki-laki untuk siapa saja yang dia kehendaki. Apa sebabnya? Sebagian nahwiyin dan balaghiyin al-mutafalsifah, ya, kata Syekh, mereka menyebutkan karena dua sebabnya. Ya, sebabnya dua. Kenapa Allah menyebutkan anak perempuan sebelum Allah menyebut sebelum menyebutkan anak laki-laki? Yang pertama, karena keumuman manusia terkhusus di masa itu membenci, tidak menyukai anak perempuan. Maka ini isyarat dari Allah Jalla wa'ala bahwa Allah lah yang memiliki kuasa dalam hal ini. Dan Allah Jalla wa'ala tidak menciptakan sesuatu sesuai dengan keinginan manusia. Tetapi Allah Jalla wa'ala menciptakan sesuatu sesuai dengan hikmahnya. Nah, dan ini juga menunjukkan bahwa apa yang mereka benci bukanlah sesuatu yang buruk untuk mereka, yaitu anak perempuan. Sebab yang kedua, liyatabayyan annal amra laysa ilal insan, untuk menjelaskan bahwa manusia tidak punya kuasa. Walaupun mereka sudah berusaha untuk memiliki anak kecil dengan melakukan tips-tips tertentu yang disebutkan oleh sebagian orang, tetapi rupanya yang lahir tetap sesuai dengan kehendak Allah. Dia sudah berusaha dan menginginkan yang lahir anak perempuan, rupanya anak laki-laki. Bahkan ini pengalaman pribadi di umur bayi anak di 9 bulan dalam kandungan itu divonis oleh dokter adalah anak perempuan. Vonisnya itu beberapa hari sebelum persalinan divonis sebagai anak perempuan. Bahkan saya sudah mempersiapkan nama perempuan untuk anak yang keempat. Maka begitu lahir langsung saya umumkan anaknya dengan nama Sofia. Setelah balutan yang dibuka untuk dimandikan baru terlihat rupanya laki-laki, dan saya kurang ingat rupanya bidan tadi menyebutkan laki-laki lagi, Ustaz, katanya. Padahal sudah di USG. Subhanallah. Akhirnya diralat lagi pengumumannya, bukan Sofia, jadi ya Ahmad. Yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Dan saya sedang menanti anak perempuan saat itu. Bahagia supaya dua perempuan, dua laki-laki. Tetapi yahabu liman yasha'u inasan wa yahabu liman yasha'u dzukur. Ialah yang menganugerahkan anak perempuan untuk siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang menganugerahkan anak laki-laki kepada siapa saja yang dia kehendaki. Manusia enggak punya kuasa dalam hal ini. Tapi kata Syekh Utsaimin, untuk menerangkan bahwa hikmah Allah menyebutkan anak perempuan sebelum anak laki-laki dalam ayat ini adalah dua hal ini, kata Syekh, wallahu alam, Allah yang Maha tahu. Wa idza kana hadza al-hikmah fahiya hikmah insyaallah. Seandainya benar ini adalah hikmahnya, maka ini benar, hikmah terlihat, logis. Seandainya bukan ini hikmahnya, maka kita katakan Allah berhak menyebutkan anak inas duluan, atau Allah menyebutkan kata az-zukur terlebih dahulu sebelum kata al-inas. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Nah, berikut ini beberapa faedah dari ayat yang mulia di atas. Faedah yang pertama kata Syekh Muhammad bin Saleh Al-Uthaymin rahimahullahu taala. Umum mulkillah wa umum khalqillah azza wa jal. Ayat ini menjelaskan kepada kita keumuman, keluasan kerajaan Allah Jalla wa Ala dan penciptaannya. Nah, yang kedua bahwa Allah Jalla wa Ala memiliki masyiah kehendak. Karena ia berfirman di dalam ayat ini, yakhluqu ma yasha. Bahkan kehendak kita tidak lepas ya dari kehendak Allah Jalla wa Ala. Artinya semua yang kita lakukan itu sesuai dengan kehendak Allah al-kauniyah. Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul alamin." Dan meyakini masyiah Allah adalah salah satu dari rukun iman kepada takdir. Di mana seseorang tidak dikatakan telah beriman tentang takdir sampai ia meyakini bahwa segala sesuatu tidak lepas ya, dari kehendak Allah Jalla wa Ala. Yakhluqu ma yasha, yahbu liman yasha, wa ma tasha'una illa an yasha Allahu Rabbul alamin. Faedah ketiga dari ayat di atas adalah umumu ilmihi wa qudratihi azza wa jal. Luasnya ilmu dan kekuatan Allah Jalla wa Ala. Oleh karena di akhir ayat Allah katakan innahu alimun qadir. Sesungguhnya ia maha mengetahui lagi maha kuasa. Artinya Allah Jalla wa Ala menciptakan sesuatu dengan suatu bentuk ya. Ataukah ya menganugerahkan sesuatu kepada kita. Itu Allah anugerahkan dan itu Allah ciptakan dengan ilmu dan kekuasaannya. Maka jangan sekali-kali kita tidak ridha dengan pemberiannya. Wa ma kana ata'u rabbika mahzura. Mahzura. Pemberian Rabbmu itu tidaklah berbahaya. Asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang tidak kalian sukai itu justru baik untuk kalian. Sedangkan yang kalian cintai itu justru buruk untuk kalian. Allah Maha tahu. Ya. Terkadang sebagian kita mengeluhkan kenapa yang diberikan oleh Allah semuanya anak perempuan. Kok enggak ada satupun anak laki-laki atau sebaliknya. Allah Maha hikmah. Itu semuanya Allah berikan sesuai dengan kehendaknya. Ya. Di atas ilmu dan dengan kekuasaannya. Nah. Yang keempat. Isbatu ismaini min asma'illah. Ayat ini menerangkan kepada kita dua nama Allah Jalla wa'ala. Yang pertama Alim dan yang kedua Qadir. Ini adalah nama Allah Jalla wa'ala dan Allah bersifat dengan sifat ya, nama ini. Al-In dan Al-Qudrah yang hakiki sesuai dengan keagungannya sebagai Al-Khaliq yang tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio manusia dan tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk. Tidak boleh ditolak dan tidak boleh ditakwil. Kemudian kata beliau, "Wa nu'minu bi annahu laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Lahu maqalidus samawat, lahu maqalidus samawati wal ard. Yabsutu ar-rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Innahu bikulli syai'in 'alim." Tiada sesuatu yang serupa dengan Allah. Dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Allah lah yang memiliki maqalid, azimatul umur. Segala perkara ya semuanya berada di tangan Allah Jalla wa Ala. Yang di langit dan yang di bumi. Dialah yang membentangkan rezeki kepada siapa yang Ia kehendaki dan Ia pula yang menyempitkannya. Innahu bikulli syai'in 'alim, sesungguhnya Ia Maha mengetahui terhadap segala sesuatu. Asy-Syura ayat 11 dan 12. Baik, ikhwanul kiram wa akhwati al-karimat rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Ayat yang beliau sebutkan ini menerangkan kepada kita kaidah dalam mengimani nama dan sifat-sifat Allah Jalla wa Ala. Bahwa nama dan sifat yang Allah Jalla wa Ala beritakan untuk dirinya di dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan kita wajib mengimaninya sebagai nama dan sifat Allah. Ya. Tetapi itu semua yang harus kita imani dengan undang-undang dasar ini, dengan kaedah ini. Laisa kamitslihi syai. Bahwa nama dan sifat Allah tersebut, walaupun ia adalah sifat yang hakiki bagi Allah, itu wajib kita yakini sebagai sifat yang hakiki bagi Allah sesuai dengan keagungan ya Allah. Tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio, karena yang mampu kita perbagaimanakan dengan rasio kita hanyalah sifat makhluk. Dan kapan kita mulai memperbagaimanakannya dengan akal kita, maka kita akan terjebak. Kita akan terjebak untuk menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, dan itu haram. Dan tatkala kita ingin lari darinya, akhirnya kita terjebak, jatuh ke dalam ta'til, ingin menolaknya. Karena melihat ada ayat dan hadis memberitakannya, tidak berani menolaknya. Akhirnya lari dari ta'til, tetapi jatuh ke dalam lubang ya berikutnya, yaitu ta'wil, yang sejatinya dia tidak mengimani kandungan ayat tersebut. Dia menta'wil, oh ya memang benar Allah memiliki sifat itu, tapi maksudnya bukan itu, maksudnya ini dan itu, yang tidak ditunjuk oleh dalil dari Al-Quran dan hadis, dan tidak pula sesuai dengan pemahaman para sahabat Nabi, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Maka dari awal kita tutup empat pintu kesesatan tersebut. Pembukanya adalah yang pertama, At-Taqif. Semua nama dan sifat yang Allah beritakan untuk dirinya dalam Al-Quran dan hadis itu kita yakini dengan undang-undang dasar ini, dengan kaedah dari Allah ini. Laisa kamitsli syai'un wa huwa samii'ul basir. Tiada sesuatu yang serupa bagi Allah, dan Allah Maha mendengar lagi Maha melihat. Sebagaimana kita mengimani bahwa Allah memiliki sifat mendengar dan melihat, dan kita tidak mentakwilnya dengan selain makna mendengar dan melihat, walaupun sifat mendengar dan melihat itu juga ada pada makhluk, karena kita yakin bahwa pendengaran Allah, sifat mendengar Allah dan sifat melihatnya Allah itu berbeda dengan sifat mendengar dan melihatnya makhluk. Maka demikian pula dengan sifat-sifat Allah lainnya yang Allah beritakan untuk dirinya. Istiwa'nya Allah ada sifat yang hakiki bagi Allah yang dimaklumi dalam bahasa Arab, ya, karena Allah menyampaikan dengan bahasa Arab sesuai dengan keagungannya Allah. Ya, tidak boleh diperbagaimanakan dengan rasio manusia, tidak boleh diserupakan dengan sifat makhluk, tidak boleh ditolak karena ada ayat dan hadis yang memberitakannya, dan tidak boleh ditakwil karena mentakwil zahir ayat, terlebih lagi hal yang berkaitan dengan sifat Allah, adalah berbicara tentang Allah tanpa ilmu, adalah ya melangkahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in yang tidak mentakwilnya dan menyelisihi bahasa Arab. Naam. Baik, ikhwan al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fiikum. Kemudian Allah jalla wa ala mengatakan lahu maqalidus samawati wal ard. Bagi Allah, Allah lah yang memiliki maqalidus samawati wal ard. Ya, maqalidus samawati wal ard maknanya adalah azimatul umur. Segala perkara yang terjadi, yang telah terjadi, yang sedang dan yang akan terjadi di langit dan di bumi, itu Allah jalla wa ala yang mengaturnya. Semuanya di tangan Allah. Apa yang terjadi? Kenapa terjadi gempa bumi? Kenapa meletus gunung? Kenapa ini dan itu? Itu semuanya dengan kehendak Allah, aturan dan kekuasaannya. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak perlu ditanya kenapa Allah berbuat ini dan itu, tetapi kitalah yang akan bertanggung jawab. Kitalah yang akan ditanya. Allah jalla wa ala juga berfirman la mu'aqqiba li hukmi. Tiada yang boleh mengkritik hukumnya Allah jalla wa ala. Radhina billahi rabba. Itulah makna radhina billahi rabba. Yang jelas semuanya sesuai dengan hikmah Allah. Ya, Allah melakukannya dengan ilmunya, dengan kekuasaannya, dengan kehendaknya dan kasih sayangnya. Nah, dengan ini ya, iman seseorang akan ya, kokoh. Dia akan selalu optimis kepada Allah. Dia akan selalu mengagungkan Allah, akan selalu berbaik sangka kepada Allah. Tetapi dia juga akan selalu takut kepada Allah Jalla wa'ala, sehingga ia selalu berada di dalam kebaikan. Baik manusia menilai dia sedang mendapatkan musibah ataukah sedang mendapatkan ya, nikmat. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Yahya Suhaib bin Sinan radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min." Sungguh mengagumkan keadaan seorang mukmin. Dia selalu berada di dalam kebaikan. In asabat wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Dan yang demikian itu tidak dimiliki, tidak diberikan kecuali hanya kepada orang yang beriman. In asabat husra syakara fa kana khairan lah. apabila ia diuji dengan kemudahan, dengan kelapangan, ia pun bersyukur. Ya. Maka syukur adalah kebaikan untuknya. Ya. Dan apabila dia diuji dengan dharra, suatu kesempitan, ya, kesakitan, ya, maka ia bersabar. Ya. Itu adalah kebaikan untuknya. Karena sabar adalah kunci kebaikan. يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرُ. Ialah yang membentangkan rezeki kepada siapa yang dia kehendaki, dan dia pula yang menyempitkannya. Agar seseorang tidak protes kepada Allah Jalla wa'ala, dan tidak iri kepada manusia. Karena itu semuanya dengan kehendaknya Allah. Ketika seorang iri, hasad kepada saudaranya yang rezekinya lebih banyak daripadanya, sejatinya dia sedang menantang, sedang protes terhadap pembagian Allah Jalla wa'alam. Kayak di akhir ayat Allah katakan, innahu bikulli syai'in alim. Allah maha tahu atas segala sesuatu. Allah maha tahu, ya, kepada siapa dia membentangkan rezeki dan kepada siapa dia menyempitkannya. Bahkan Allah Jalla wa'ala maha tahu. Ya. Kenapa ia membentangkan rezeki kepada sebagian orang? Ya. Apakah sebagai ujian untuknya? Apakah sebagai istidraj? Ataukah sebagai kasih sayang darinya untuk orang tersebut? Demikian pula sebaliknya. Itu semuanya dengan ilmu Allah. Allah maha tahu. Allah lebih tahu tentang kebaikan diri kita. Allah lebih tahu tentang kebaikan diri kita daripada kita sendiri. Allah lebih tahu daripada kita kapan kita lebih baik miskin dan kapan kita lebih baik kaya. Ya. Kapan lebih baik kita itu sakit daripada sehat? Kapan kesehatan itu lebih baik untuk kita daripada kesakitan? Ya. Kapan ketenaran itu lebih baik untuk kita dan kapan tidak baik untuk kita? Allah maha tahu. Innahu bikulli syai'in alim. Allah maha tahu atas segala sesuatu. Maka kewajiban kita adalah mengimani takdirnya, menerima ketentuannya, dan menjalankan perintah dan larangan-larangannya. Dengan itu hidup kita akan bahagia. Kita akan selalu optimis kepada Allah. Kita akan selalu percaya kepada Allah. Kita akan selalu bertawakal kepada Allah. Kita akan selalu takut kepada Allah dan mencintainya. Dan itu semuanya adalah ibadah-ibadah hati yang menuntun kita kepada Allah Jalla wa'ala. Di dalam sebuah hadis yang sahih, beberapa hari sebelum Nabi kita sallallahu alaihi wasallam wafat, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yamutanna ahadukum illa wa huwa yuhsinu dhanna bi rabbih. Janganlah salah satu di antara kalian mati kecuali dalam keadaan ia berbaik sangka, optimis kepada Allah Jalla wa'ala. Dan di antara hikmah, manfaat besar, ya, dan buah yang sangat agung dari mempelajari dan merenungi asma'ullahil husna wa sifatil ula adalah memperoleh, ya, ibadah-ibadah hati dengan sempurna. Tawakal, cinta, rahbah, rahbah, tawakal kepada Allah Jalla wa'ala. Itu akan diperoleh oleh seseorang tatkala ia mempelajari dan merenungi asma'ullahil husna dan sifat-sifatnya yang maha tinggi. Kiranya ini yang dapat kita kaji pada sore hari ini, karena kita juga ada kajian nanti antara maghrib dan isya. Butuh murajaah dan baca-baca terlebih dahulu sebelum maghrib. Barakallahu fikum. Di sini ada pertanyaan yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala merahmati Ustaz. Amin. Walaka bimislih. Ana mau bertanya, afwan, pertanyaannya melenceng dari materi yang dibahas. Labas. Ana seorang akhwat dan ana punya usaha atau toko, tapi join dengan teman. Dan ana punya pekerja laki-laki. Yang ana tanyakan, bagaimana yang lebih baik? Ana mempekerjakan seorang laki-laki atau seorang perempuan? Sedangkan kalau laki-laki, ana tidak tenang, Ustaz, karena kita harus berinteraksi dengan lawan jenis. Yang mau berinteraksi dengan pekerjaan, pekerja lewat mahram, suami belum ada. Maksudnya masih gadis. Tapi yang jaga toko insya Allah paham, Ustaz. Jadi kalau waktu saya dan teman saya ke toko, dia ngerti sendiri mesti keluar ruangan, duduk di luar toko. Sedangkan kalau memperkerjakan perempuan, kasihan, Kalau perempuan sendirian Ustaz, soalnya pulangnya malam, jam kerja toko dari jam 8 pagi sampai jam 9 malam. Tapi rencananya kalau perempuan pengen cari yang dekat-dekat toko. Baik, barakallahu fik. Yang pertama, ya, dari sisi hukum tidak masalah ya. Nabi SAW dulu menjadi pekerja Khadijah. Ya, menjadi pekerja Khadijah radhiyallahu anha. Nah, selama ya tidak ada pelanggaran-pelanggaran agama, apalagi seperti disebutkan di atas, ini solusi yang baik. Ya, anti sebagai owner yang berusaha untuk tidak khalwat, ini usahakan semaksimal mungkin agar tidak terjadi khalwat. Karena Nabi SAW membersabda, لا يخلون رجل من امرأة إلا ثالثهما شيطان. Tidaklah seorang lelaki-laki berkhalwat dengan seorang wanita, masih hanya dia dan wanita, seorang wanita berduaan, kecuali yang ketiganya adalah syaitan yang selalu meniupkan ya bisikan-bisikan syahwat kepada mereka, ya, sehingga mereka terjerumus ke dalam maksiat yang sebelumnya mungkin mereka tidak berpikir untuk melakukannya, bahkan mungkin sebelumnya tidak terbesit di hatinya hal itu bisa terjadi. Maka usahakan untuk tidak keluar. Mana yang terbaik? Yang pertama yang terbaik, yang ahli. Ya, pekerja karyawan tersebut memiliki keahlian dan amanah. Ya. Karena ini masalah pekerjaan, bukan sekedar masalah kasih sayang. Ya. Adalah dia seorang yang ahli di dalam pekerjaan tersebut dan memiliki amanah. Dan apabila karyawan tersebut dia seorang lelaki yang amanah dan punya keahlian, ditambah lagi dia soleh, jadikan dia sebagai suamimu, sebaik-baik solusi, aman dunia akhirat. Barakallahu fik. Nah, masih ada yang lain? Baik, tidak ada, maka kita ada. Nah, sudah habis. Baik, kita cukupkan sampai di sini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون. دعوة يتعبد لكم أن تعود bersama. Yeah. Jadi dakwah itu tanpa ada kalian tidak ada berarti. Cuman ada ustadz saja, ada menyediakan mic, ada menyediakan apapun kan, ada, akan berjalan dengan baik. Tetapi ketika masing-masing berjalan dengan apa yang dia mau, maka insya Allah kita semua mendapatkan andil di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Jelas ya. Jadi yang berdakwah itu misalnya tidak menyampaikan ilmu di majelis seperti ustadz-ustadz ini. Tapi ketika antum bertaawud, bekerja sama, ya, walaupun pekerjaannya cuma hal-hal yang mudah, insya Allah abang mendapatkan keutamaan yang sama. Alhamdulillah kita di Aceh sudah punya media-media dalam berdakwah.